Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wa sma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Dua minggu yang lalu kita membahas bab aqiqah. Kemarin sampai nomor berapa ya? Tiga. Sekarang kita masuk pada nomor berapa? Empat berarti. Empat sudah. Lima sekarang. Waktu pelaksanaan akikah. Ya. Bapak Ibu sekalian, dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Samurah bin Jundub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tiap-tiap anak tergadai dengan akikahnya disembelihkan kambing untuknya pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya serta diberi nama. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu yang paling bagus untuk mengadakan akikah itu adalah hari yang ketujuh. Jadi kalau di Jawa dulu ada istilah sepasaran. Sepasaran itu hari yang kelima. Nah itu justru tidak ada sunnahnya. Dulu justru kalau ngadakan hari ketujuh malah diloki kaya wong mati apa selamatan ditung dinanan gitu nggih. Nah padahal akikah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari yang ketujuh. Kemudian pada hari yang ketujuh itu dicukur rambutnya. Jadi bukan hanya dicukur sebagian tapi dicukur secara semuanya. Nah ini ya yang jadi adat di masyarakat yang ini sebetulnya tidak ada sunnahnya adalah ketika mencukur rambut itu dengan ritual-ritual tertentu, ya misalnya dengan harus berdiri, kemudian yang hadir itu diminta untuk menggunting rambutnya. Nggih, tiga kali misalnya itu nggih. Lah itu justru sebetulnya itu tidak ada sunnahnya. Ya yes, pokoknya intinya itu dicukur sing nyukur sapa terserah nggih. Entah bapake atau ibuke atau siapa sing tegel yaitu pada hari yang ketujuh itu. Dan di dalam mencukur itu tidak ada aturan ritual-ritual tertentu. Ya. Jadi di sini zahir hadisnya diberi nama pada hari yang ketujuh, kemudian dicukur rambutnya dan disembelihkan binatang akikah berupa kambing. Itu aja. Jadi tidak ada ritual tertentu. Beberapa kali saya dapatkan di Jogja ini ya, itu dengan doa-doa tertentu kemudian diawali dengan salah satu ustadz untuk menggunting rambutnya kemudian nanti digilir beberapa orang yang lain. Nah ini Allah alam ya, dapatkan sunnah dari mana ini ya. Kemudian hadis yang lain berkata Imam Malik, perkara akikah pada kami, bahwasanya orang yang menyembelih binatang akikah untuk anaknya, satu ekor kambing untuk laki-laki atau perempuan, menyembelih akikah itu tidak wajib akan tetapi disukai untuk memperbuat yang demikian itu. Ini pendapat Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik berpendapat baik laki-laki ataupun perempuan itu boleh menyembelih binatang akikah itu hanya satu saja. Ya, karena kemarin sudah saya sampaikan, kenapa kok dua? Karena kalau dulu di masa Nabi itu dua itu disebabkan ketika anak yang lahir itu adalah laki-laki, maka yang nengok atau yang hadir pada akikahan atau pada istilah yang nengok itu biasanya lebih banyak, gitu ya. Nah ini kalau yang kambingnya si cito itu diindikasikan nanti nggak cukup, nah, maka itu Nabi menuntunkan dua ekor, itu oke, pendapatnya Imam Malik dulu begitu. Nah sehingga pada hukum asalnya penyembelihan akikah itu boleh satu kambing saja baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian penyembelihan akikah itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa kami. Orang yang menyembelih binatang akikah untuk anaknya bagaikan dia menyembelih binatang hadiah untuk orang haji atau orang kurban. Maka tidak boleh binatang akikah itu buta, lemah, cacat, sakit, dan tidak boleh dijual daging dan kulitnya sedikit pun, dan dipecah-pecah tulangnya, dan memakan keluarganya dari daging akikah serta mensedekahkan darinya, itu bagian dari sunnah ya. Jadi ibunya, bapaknya si bayi itu boleh makan binatang akikah tersebut, karena ada yang memahami keluarganya enggak oleh, itu enggak ada sunnahnya. Kemudian keterangan di sini, pada hari ketujuh kelahiran seorang anak disembelihkan padanya binatang akikah, dicukur rambutnya, rambut kepalanya, dan diberi nama dengan nama yang baik. Nama yang baik itu satu berarti yang baik, artinya yang baik. Kemudian yang kedua, meniru nama-nama orang yang baik. Contoh arti yang baik ya, contoh arti yang baik misalnya namanya Ahmad, Muhammad, atau Yen Jowo nggih Raharjo, Sugeng, Slamet, Rahayu. Nah itu nama yang punya nama-nama yang arti yang baik ya. Kemudian meniru tokoh yang baik. Lah, kalau boleh saya nggih menyarankan, tokoh yang kita tiru itu adalah tokoh-tokoh yang satu dari kalangan orang yang soleh dan dia dari kalangan orang yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Ya karena kalau sudah meninggal dan dia mati dalam keadaan soleh itu insya Allah tidak menjadi, nanti tidak berubah ya. Ada contoh misalnya gini, yang ini jadi kontroversi. Ada seseorang namanya Tok nggih menggunakan bapak itu nggih, itu ngasih nama anaknya itu dengan nama Imam Khomeini gitu nggih. Alasannya dulu ketika tahun 80-an sekian itu kan terjadi revolusi Iran, dan satu-satunya negara yang berani melawan Amerika itu adalah Iran ketika itu nggih. Maka tokoh yang memimpin ketika itu namanya Imam Khomeini, Ayatullah Imam Khomeini gitu ya. Nah kemudian banyak orang takjub dengan beliau sampai wafatnya Imam Khomeini gitu ya. Nah gak taunya kita tahu bahwa Imam Khomeini itu adalah salah satu imam dari Syiah gitu ya. Nah sementara kita memahami bahwa Syiah itu adalah golongan yang sesat. Nah ini maka kalau kita menamakan anak kita itu tadi, contohnya Imam Khomeini tadi, lah berarti kita menggunakan nama dari nama orang yang sesat. Nah ini nggih, sebaiknya tidak. Bahkan nanti akan kita dapatkan bolehnya mengganti nama apabila memang nama itu dari nama-nama yang buruk, itu boleh. Dan menurut mazhab Imam Malik, akikah hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Kedua, akikah cukup dengan seekor kambing, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau 2, 3, 4 itu bukan sebuah sunnah, tapi keutamaan saja. Karena tadi kaitannya dengan alasan-alasan tadi. Ketiga, akikah kedudukannya sama dengan binatang hadiah untuk haji maupun kurban. Tadi binatangnya, dagingnya tidak boleh dijual, kulitnya tidak boleh dijual atau tidak boleh cacat dan sebagainya. Ini ya. Keempat, sembelihan binatang akikah itu sebagian dimakan, apa, dimakan yang mengakikahi tadi, kalau anaknya jelas belum makan ya, dan juga tetangga-tetangga atau kaum kerabatnya. Kemudian anak tidak boleh dilumuri pada kepalanya dengan darah sembelihan binatang akikah. Ini dulu adat Arab ketika masa jahiliyah, itu anak yang baru lahir itu disembelihkan binatang, dikorbankan seperti semacam binatang korban begitu, kemudian darahnya dilumurkan ke kepala si bayi tersebut. Yen bahasa kita genra kena sawan. Sawan ini ku apa ya? Napa bu sawan bu? Enggak kena. Napa sawan niku enggak kena? Enggak kena bencana lah gitu nggih. Kemudian ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, dan ini pendapat Imam Turmudi, tapi hadis ini memang dipersoalkan dari kalangan ulama-ulama hadis. Apabila hari ketujuh tidak mampu, maka dari hari yang ke-14. Hari ke-14 tidak mampu, maka hari yang ke-21. Tapi ini ulama-ulama ini mempermasalahkan kedudukan hadis ini ya. Allah alam bisawab. Kemudian nomor 6 sekarang, memberi nama dengan nama yang baik. Tadi ya, nama yang baik itu, nama itu bagian dari doa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ngasih nama kepada anak kita ini, mari kita memberi nama dengan nama-nama yang baik, karena itu berisi doa. Misalnya namanya Raharjo, muga-muga anak ibu tentrem Raharjo gitu nggih. Anak niku jenenge Slamet, muga-muga nanti anak ibu Slamet. Jadi tidak harus berbahasa Arab. Bahasa Arab ning jenenge Jahannam ya ora oleh gitu nggih. Dulu bahkan beberapa waktu dulu ada nggih namanya Setan. Anak Malang itu nggih. Anaknya dikasih nama Setan. Nah, ini kebangetan wong tuane. Ada namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan golek KTP. Ya, memberi nama dengan nama yang baik. Ini ada satu hadis. Ya. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil besok pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian dan nama bapak kamu sekalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kamu sekalian. Nanti di akhirat diabsen satu-satu. Wildan bin Nasrullah, Zuhri bin Sumardi, Nugroho bin siapa itu ya. Jadi pakai binnya. Lah mungkin nyun sewu, anak yang dihasilkan dari hubungan, bukan dari hubungan pernikahan yang sah, nanti binnya itu dialamatkan kan binti ke ibunya. Ya, jadi bukan ke bapaknya. Seperti kalau Maryam bukan dari hubungan yang tidak sah, tapi memang karena beliau tidak punya suami. Jadi makanya Isa bin Maryam gitu. Ya. Dan nanti konangan yang akhirat itu dipanggil bukan dengan bapaknya, oh berarti dhisik ini dari hubungan yang tidak awali dengan pernikahan. Oke. Sampai nomor 6 dulu, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin di. Nah, masalahnya sebenarnya itu kan di mana atau enggak sama enggak tahu. Jadi dia mungkin dijual atau enggak. Ya lebih baiknya yang pesan ke Akiko itu dianu aja di pesannya atau Pak Nuwe kulitnya gini jenengan mawon lah. Jadi dihadiahkan kepada siapa? Penyembelih gitu nggih. Tapi itu enggak boleh nanti dienggo opah, enggak boleh ya sebagaimana korban enggak boleh. Jadi nanti dikasih opah sendiri, kulitnya itu disuruh apa? Ngepek gitu nggih, suruh sebagai hadiah. Gitu. Sebentar nggih, ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gimana? Harus apa? Oh iya, yeah. Nggak boleh, tapi nggak boleh. Oke. Karena nggak ada contohnya nabi atau para sahabat itu akikahnya sapi. Iya, nggak ada. Yang pitik pripun. Iya. Tunggu. Termini 14 terus. Oh iya. Oh iya. Bahkan pada hari ketujuh pun bukan tidak wajib ya. Pada hari ketujuh pun itu bukan wajib, tapi itu jumhur ulama sepakat bahwa itu hukumnya hanya sunnah. Jadi pada hari ketujuh pun bukan tidak apa, bukan wajib. Dan kemudian akikah kalau sudah gede gitu nggih, sudah dewasa. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa akikah sudah dewasa itu ada riwayat bahwa Nabi mengakikahi ketika dewasa, tapi hadis itu dhaif. Dan para sahabat tidak ada satupun yang mengakikahi dirinya pada usia dewasa, padahal para sahabat itu masa kecilnya tidak ada yang diakikahi. Nah, itu maka seluruh ulama atau kebanyakan ulama ya, bukan seluruh ulama, ini berpendapat bahwa mengakikoi ketika dewasa itu bukan bagian dari sunnah gitu. Jadi saya bacakan di sini, tidak ditemukan riwayat dari para sahabat Rasulullah bahwa yang belum diakikoi di masa jahiliyah para sahabat mengakikoi diri mereka sendiri ketika telah masuk Islam. Secara hukum fikih bahwa akikah itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Dan yang disunahkan mengakikah itu bayinya nopo wong tuane. Maksudnya kan orang tuanya ya. Maka ketika dia misalnya sudah gede, dia pun juga tidak punya kewajiban atau disunahkan untuk akikah, karena yang mempunyai katakanlah itu sunnah tadi adalah orang tuanya, bukan bayinya gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Waktu memberikan nama pada anak yang baru lahir, ada yang berpendapat harus pada hari yang ketujuh. Jadi kalau pada hari yang ke-1, 2, 3, sampai 6 itu tidak boleh. Tapi pendapat ini lemah. Artinya kita boleh. Kita ini sudah merancang nama untuk anak kita yang baru lahir itu boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu belum ada, bahkan bapaknya itu belum ada, tapi nama Rasul itu sudah dicantumkan di kitab Injil. Di dalam surat At-Taha ayat yang ke-6. Dan ingatlah ketika putra Maryam, yaitu Isa ya, Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira adanya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad yaitu Muhammad. Jadi di zaman Nabi Isa sendiri itu nama Muhammad itu sudah tercantum, sudah dirancang oleh Allah. Nah di sini ulama menjadikan ini sebagai dasar bahwa kita itu boleh jauh-jauh hari itu merancang nama untuk anak kita, ini boleh. Tidak harus pada hari yang ke-7. Dulu pernah ketika saya masih buka rentalan, kemudian buka apa itu jadangan itu, ada tamu meminta membuatkan itu apa ucapan terima kasih akikah atau ucapan selamat akikah itu telah lahir anak kami yang kesekian itu ya gitu. Lah itu tapi bentuknya di amplop. Saya tidak boleh membuka sebelum pada hari yang ke-7. Padahal dipakainya itu hari yang ke-7. Lah ini berarti kan harus apa? Jadi kalau nanti saya buka di hari yang sebelumnya ini menganggap ini tidak ada sunahnya begitu karena dalil zahirnya diberi nama pada hari yang ke-7. Nah, padahal tadi kemudian dalil yang kedua sahabat itu beberapa sahabat contohnya Abu Talha itu ketika anaknya lahir itu langsung dibawa lahir belum dikasih ASI bahkan itu langsung dibawa oleh bapaknya dibawa kepada Rasulullah SAW langsung diberi nama. Ada yang namanya diberi nama Ibrahim, ada yang diberi nama Abdullah bin Talha lain. Jadi tidak menunggu pada hari yang ke-7 ini ya. Makanya ketika kita itu memahami hadis, memang kita perlu menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain agar kita itu tidak kaku ya di dalam memberikan keputusan itu. Oke. Kemudian nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya nama jumlahnya 5 ya. 1 nama Muhammad, 2 Ahmad, 3 Al-Mahi yang artinya yang menghapuskan dengan sebabku orang-orang kafir, dan yang keempat itu Al-Hashir yang mengumpulkan manusia, dan yang kelima adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu penutup. Itu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jumlahnya 5 ini, dan kita diperbolehkan menggunakan nama-nama ini. Yang tidak boleh itu kita menggunakan nama itu nama-nama dari Asmaul Husna yang itu tidak diikuti dengan kata Abdun atau Ibad. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq itu tidak boleh. Kenapa? Itu karena itu namanya Allah Ta'ala. Kalau kita memberi nama dengan nama itu berarti kita mensejajarkan diri kita itu dengan Allah Ta'ala. Nah terus gimana? Diikuti dengan kalimat di depannya. Misalnya Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, itu maksudnya ya. Abdurrahim, hambanya Ar-Rahim. Abdurrazzaq, hambanya Ar-Razzaq. Abdul Butun, hambanya perut. Nah, hambanya perut. Berarti ini mau uripe mau mangan tok itu. Nah. Tetapi kalau tidak pakai alif lam itu boleh. Misalnya namanya hanya Rahman itu boleh. Atau Rozak boleh. Nah, kalau sudah Ar-Rozak, lah itu sudah mengarah kepada bentuk tertentu. Contohnya dalam bahasa Inggris to the. Ya, misalnya glass dengan the glass itu artinya sudah berbeda. Kemudian 9 merubah nama yang tidak baik. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu, kita ini atau seseorang ketika mungkin orang tuanya dulu belum ngerti atau mungkin ya elon-elon gitu nggih. Lah itu dikasih memberi nama kepada anaknya itu dengan nama yang kurang baik. Kurang baik itu bisa dilihat dari sisi artinya atau bisa dilihat dari sisi ketokohannya. Contohnya tadi Misalnya anaknya dikasih nama Khomeini, padahal Khomeini itu tokoh yang sesat. Nah ini maka kita boleh mengganti anak kita dengan nama yang lain, atau bahkan orang tersebut boleh mengganti dirinya dengan nama yang lain, walaupun nanti tidak perlu ganti akte kelahiran, tidak perlu ganti nama ijazah dan sebagainya, panggilannya saja itu diganti, gitu ya. Kemudian punya nama yang artinya itu buruk, misalnya Nyun Sewu, ada nama namanya jenenge Parji, gitu ya. Parji itu kan yang kita hal yang lazim itu nggih. Parji itu biasanya lahir di no bulan Sapar tanggal 1 jenenge Parji itu nggih. Lah yang dari sisi bahasa Arab, Parji itu artinya nyun sewu kemaluan. Nah nggih. Jadi kemaluan. Nah ini di itu boleh kok tak ganti dhewe. Saya punya teman namanya Parji, kemudian diganti dengan Fauzi gitu ya, keberuntungan. Kemudian di sini ada beberapa contoh nama yang kemudian oleh Rasulullah diganti. Ada seorang wanita namanya itu Asiyah. Asiyah pakai shad. Asiyah artinya wanita yang membangkang, wanita yang bermaksiat. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti dengan Jamilah. Ente Jamilah, bukan Asiyah gitu ya. Nah, Jamilah artinya cantik. Kemudian ada seseorang namanya Hazin. Hazin itu artinya khawatir. Oleh Nabi disuruh mengganti, kemudian diganti dengan Sahel, artinya mudah. Ya. Jadi jenenge khawatir. Nah itu diganti oleh Nabi diganti dengan apa? Sahel. Nah itu ya, jadi pada prinsipnya diperbolehkan. Kemudian nomor 10, mencukur rambut kepala bayi yang lahir. Rambut ini dinisbatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kotoran. Ada sahih hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, menyertai seorang anak menyembelih akikahnya, maka alirkan oleh kalian darinya darah dan hilangkan oleh kalian darinya kotoran. Kemudian diterangkan oleh Hasan Basri bahwa yang dimaksud kotoran di sini adalah rambut kepala. Maka hendaknya pada hari yang ketujuh itu mencukur rambut kepalanya. Kemudian nanti ada sunnah, nggih, ada sunnah untuk mensodakoi rambut kepala tadi, dikumpulkan kemudian disodakoi dengan seberat perak. Misalnya rambutnya 3 gram ya, dikumpulkan beratnya 3 gram. Dan maka kemudian itu ditimbang 3 gram tadi, kemudian disodakohkan seberat 3 gram perak. 1 gram perak itu kurang lebih 20.000, berarti kalau 3 gram ya kurang lebih 60.000. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian insya Allah sisanya kita selesaikan pada pertemuan mendatang. Tolong untuk materinya tidak hilang dulu, gitu. Nanti dikumpulkan lagi dulu, kemudian nanti bisa dipakai pada minggu berikutnya, insya Allah. Gitu. Masih ada satu babak lagi. Untuk yang butuh tentang bukunya, nanti bisa meminjam ini, kemudian difotokopi ya. Oke, alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.